Baik. Selanjutnya, mereka mengkondisikan manusia agar lupa pada Allah. Lupa ngaji, lupa bayar utang, lupa apa itu, berbakti kepada orang tua. Lupa-lupa, yang baik-baik itu dibuatnya kita lupa. Lupa dalam sholat, ya. Lupa mengganti puasa yang terlepas. Lupa, bukannya dibuatnya kita lupa dalam hal yang taat. Seperti seperti kata Nabi Musa, wa ma ansani illa syaitan. Tidaklah yang membuat aku ini lupa kecuali hanyalah setan. Ya Pak ya? Makanya kalau ada sahabat yang lupa-lupa dalam sholat, apa kata Nabi kepada sahabat itu? Setelah digedor dadanya. Apa kata Nabi? Ayo, apa kata Nabi? Lupa lagi. Lupa lagi. Saya ruqyah Bapak nanti, lupa. Ini dia lupa. Bukankah Rasulullah mengatakan, sini kamu, digedor oleh Rasulullah dadanya sambil mengatakan, ukhruj ya adu Allah. Keluar kamu hai musuh Allah. Karena setan itu suka membuat manusia lupa. Jadi kalau ada orang lupanya itu keterlaluan, Pak. Lupa itu keterlaluan. Baru saja dia pegang HP-nya, kemudian dia sibuk nyari HP. Mana HP? Padahal masih dipegangnya. Mana HP saya? Kamu napa enggak HP saya? Udah gini-gini tangannya. Tolong carikan HP saya. Lah itu yang dipegang, Pak. Oh iya ya. Itu keterlaluan lupanya. Anaknya ini baru 3, Pak. Udah nanya, kamu namanya siapa? Anaknya sendiri. Itu udah keterlaluan itu, Pak. Ya. Nah, orang-orang yang sering dan terlalu sering lupa dalam sholatnya. Masya Allah. Ini jelas dari perbuatan syaitan.